بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، maka tinggal di negara kafir harus ada padanya dua syarat yang asasi. Asyartul awalu, syarat yang pertama, aminal muqimu ala dinihi, bahwa orang yang tinggal itu aman dari ancaman terhadap agamanya. Al muqimu, orang yang tinggal, orang yang tinggal di negara kafir itu harus aman dari segala ancaman terhadap agamanya. Bagaimana yang dikategorikan sebagai penduduk negara kafir, yaitu orang muslim yang menjadi penduduk negara kafir yang aman tinggal di negara, aman agamanya. Diterangkan oleh beliau, bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal imani, yaitu dari sisi bahwa orang yang tinggal di negara kafir itu dia mempunyai ilmu dan iman yang kuat. Di samping itu juga wa quwwatul azimati ma yutmi annahu ala thabati ala dinihi, dan juga dia mempunyai kekuatan azimah, kekuatan tekad untuk berpegang teguh dengan agamanya, yang yutmi annahu, yang bisa menentramkan dia untuk sabat, tetap kokoh ala dinihi, di atas agamanya. Wal hadharu minal inhirafi wazzaighi, dan juga dia mempunyai hadar kewaspadaan, al-hadar kewaspadaan dari ancaman al-inhiraf, penyimpangan, wazaihi, dan dari ancaman az-zaigh, juga maknanya penyimpangan. Kemudian lebih lengkap lagi, dia harus wa ayyakuna mudhmiran li adawatil kafirina. Dia harus menyembunyikan dalam hatinya, mudhmiran menyembunyikan di dalam hatinya, harus menyembunyikan dalam hatinya semangat adawah permusuhan kepada orang kafir. Wa bughdihim, dan semangat untuk membenci orang kafir harus dijaga hatinya untuk tetap memusuhi dan membenci orang kafir. Mubta'idan an mualatihim wa mahabbatihim, dan dalam posisi mubta'idan menjauhkan diri dari mualatihim, bersetia dengan mereka, wa mahabbatihim, dan dari segala unsur kecintaan kepada orang kafir itu. Harus menyembunyikan di dalam hatinya semangat kebencian kepada orang kafir dan permusuhan kepada mereka, dan menjaga baik-baik hatinya dari kemungkinan cinta kepada orang kafir itu. Fa inna mualatihim wa mahabbatihim mimma yunafil imana, karena mualatihim, berloyalitas, bersetia dengan mereka, dan mahabbatihim, bercinta dengan mereka, itu termasuk perkara yang yunafil imana, menafikan iman, menggugurkan iman, sikap mencintai orang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Engkau la tajidu, engkau tidak akan mendapati kauman, satu kaum, yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhirat, tidak akan engkau dapati mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu, yuaduna mencintai man haddallah rasulah, siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya. Haddallah wa rasulah, memerangi atau menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, bapak ibu mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara kandung mereka, atau keluarga mereka. Kalau memerangi Allah, menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin orang yang mukmin mencintai orang mereka yang demikian. Tidak mungkin seorang mukmin yang muslim, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mungkin mereka mencintai bapak mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin seorang mukmin yang beriman pada Allah dan hari akhirat mencintai anak mereka kalau anak itu menentang Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Nas'alullah ayyubarika dzurriyyatana. Amin. Kita memohon pada Allah untuk Allah memberkahi anak turunan kita. Kita berlindung pada Allah dari anak turunan yang memerangi, menentang Allah dan Rasulnya. Sebab tidak mungkin seorang yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu mencintai anaknya sendiri yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencintai saudara kandungnya sendiri yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu mencintai anggota keluarganya, karib kerabatnya, handai tolannya yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qala ta'ala. Ya. Ini artinya apa? Kalau tidak mungkin, berarti siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat masih mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti gugur imannya kepada Allah dan hari akhirat. Wal'iyadu billah. Ya. Nah, apalagi tinggal di negara kafir, terus mencintai orang-orang kafir itu karena pergaulannya, nah ini rusaklah imannya. Nah, jadi harus seorang mukmin yang tinggal di negara kafir itu betul-betul waspada dari kemungkinan mencintai orang kafir, sebab itu akan menggugurkan imannya. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min insbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, sebagai kekasih-kekasih kalian. Ya, tegas di sini. Haram berwala, bercinta, berloyalitas, bersetia dengan Yahudi dan Nasrani siapapun dia. Ha? ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi kekasih, menjadi bersetia kepada sebagian yang lainnya. Sebagian orang Nasoro bersetia dengan sesama Nasoro. Sebagian orang Yahudi bersetia dengan sesama Yahudi. Ya. Maka kalian kaum muslimin tidak boleh bersetia dengan mereka, Yahudi dan Nasoro. Kemudian Allah mengancam, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang bersetia dengan mereka, barang siapa yang mencintai mereka, Yahudi dan Nasara itu, dari kalian minkum, fa innahu minhum, maka dia berarti termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillah. Siapa yang mencintai Yahudi dan Nasara, maka dia termasuk golongan Yahudi dan Nasara itu. Dihukumi oleh Allah demikian. Ini ancaman Allah. Artinya apa? Gugurlah imannya, gugurlah Islamnya dengan sebab cintanya kepada Yahudi dan Nasara tersebut. Inna Allah la yahdil qawma dhalimin. Allah tidak akan menunjuki kaum yang berbuat dhalim. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada yang demikian itu. Fataral ladhina fi qulubihim maradun, maka engkau melihat alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, mereka bersegera untuk bergabung dengan Yahudi dan Nasara itu. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah, mereka berkata, kami takut untuk ditimpa oleh daerah, oleh pukulan balik dari mereka. Jadi alasannya selalu demikian. Saya bergabung dengan mereka supaya selamat dari kemungkinan kekalahan muslimin, akhirnya nanti saya dapat pukulan balik dari Nasara itu atau Yahudi tersebut. Karena itu saya bergabung sama Yahudi, bergabung sama Nasara. Begitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Fa'asallahu ayatiya bil fathi au amrin min indihi, maka semoga Allah, kalau itu pernyataan dari datangnya dari Allah, itu adalah kepastian. Semoga itu artinya kepastian. Kalau datangnya dari hamba, semoga itu artinya harapan. Ya. Karena ini datangnya dari Allah, maka Allah pastikan. Ini kepastian dari Allah bahwa Allah sebentar lagi akan mendatangkan al-fath, kemenangan. Au amrin min indihi, atau keputusan dari sisi Allah, yaitu apa? Kematian. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga jadilah mereka ketika kaum muslimin ternyata menang, padahal disangkanya oleh mereka kaum muslimin bakal kalah, karena itu mereka segera bergabung dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, atau bergabung dengan orang-orang kafir itu. Disangkanya kaum muslimin bakal kalah, ternyata kaum muslimin menang. Maka jadilah mereka menyesal. Fayusbihu, jadilah mereka alama asarru fi anfusihim, atas apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, nadimin, jadilah mereka menyesal. Juga penyesalan itu akan datang pada mereka bila kaum muslimin menang. Akan datang pula penyesalan pada mereka jika mereka datang saat sakaratul maut, mati. Mereka akan menjadi nadimin. Au amrim min indihi. Ketika datang keputusan dari sisi Allah, maka jadilah mereka termasuk golongan nadimin, termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Jadi berarti apa? Ketika orang itu hidupnya mencintai, bersetia dengan orang kafir, orang Yahudi dan Nasara, maka dia akan menyesal bila mati, karena dia dianggap termasuk orang Nasara, termasuk orang Yahudi. Wal'iyadu billah. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, dan telah pasti dalam sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, anna man ahabba qauman fa huwa minhum, bahwasannya siapa yang mencintai satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Wa annal mar'a ma'a man ahabba, dan seseorang itu, dan bahwasannya seorang itu akan beserta dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang Yahudi dan Nasara, ya berarti mencintai akan di hari kiamat beserta mereka. Di mana mereka? Di neraka. Ya beserta mereka di neraka, wal'iyadu billah. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, wa mahabbatu a'da'illahi min a'zami ma yakunu khataran 'alal muslimina, dan mencintai musuh-musuh Allah, dan mencintai musuh-musuh Allah termasuk daripada sebesar-besar bahaya, ma yakunu khataran, sesuatu yang akan menjadi bahaya, sebesar-besar bahaya, alal muslimi, atas seorang muslim. Cinta kepada mereka itu akan menjadi bahaya terhadap seorang muslim. Bahaya terhadap imannya. Akan menggugurkan imannya. Naam. Li'anna mahabbatahum karena kecintaan kepada mereka itu, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara itu, tastalzimu muwafaqatahum, akan mengakibatkan satu konsekuensi, akan mengakibatkan muwafaqatahum, berarti mencocoki mereka, wattiba'ahum, dan mengikuti jejak mereka. Sehingga berusaha menampilkan diri supaya sesuai dengan mereka. Ya, ini konsekuensi cinta kepada mereka. Mencocokkan diri dengan menyesuaikan diri dengan mereka, bahkan dalam perkara agama. Dan itu bahaya. Ketika mereka merayakan Natal, maka dalam rangka kecintaan kepada mereka, ikut-ikutan merayakan Natal. Ketika mereka merayakan hari-hari perayaan mereka, maka dalam rangka kesetiaan dan loyalitas kepada mereka, mengikuti jejak mereka. Ketika mereka bangga memakai pakaian yang menampakkan sisi keagamaan mereka, memakai kalung salib umpamanya, maka ikut-ikutan meniru jejak mereka memakai kalung salib pula. Ini muwafaqah namanya. Niru-niru mereka karena cinta itu tadi. Ketika minimal ketika mereka merayakan Natal, mengucapkan selamat hari Natal. Dan ini merusakkan iman, membuat omongan dan tingkah laku semacam ini. Wattiba'ahum, dan mengikuti jejak mereka. Ya. Aw 'alal aqalli adamul ingkari 'alaihim, atau paling sedikit karena cinta kepada mereka, tidak mengingkari perbuatan mereka yang ditunjukkan dengan terang-terangan di hadapan si muslim tersebut, karena sudah terlanjur cinta kepada mereka. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahabba qauman fahuwa minhum, barang siapa yang mencintai satu kaum maka dia termasuk dari kaum mereka itu. Ya. Dalam riwayat lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Jadi inilah bahayanya kalau tinggal di negara kafir. Ya. Dikondisikan untuk tidak menganggap mungkar berbagai perbuatan kemungkaran mereka, berbagai kekafiran mereka, berbagai kemusyrikan yang mereka lakukan. Dikondisikan demikian. Asyartu tsani, syarat kedua untuk orang boleh tinggal di negara kafir, ayatamakkana min idhari dinihi. Dia haruslah yatamakkan mempunyai kemampuan untuk menampakkan agamanya. Bihaitsu yaqumu bi sya'airil islami, di mana dia mampu untuk menunaikan, menegakkan syiar-syiar Islam. Biduni mamani'in, dengan tanpa mamani', tanpa halangan. Fala yumna'u min iqamatis sholati, maka dia tidak dilarang untuk melakukan sholat jamaah. Wal jumu'ati, dan tidak dilarang untuk menunaikan sholat jumat. Wal jama'ati, dan menunaikan sholat-sholat jamaah yang lainnya. In kana ma'ahum man yusalli jama'atan wa man yuqimul jumu'ata, apabila dia mempunyai teman untuk sholat bersama dia berjamaah dan menunaikan sholat Jumat. Wala yumna'u minaz zakati wassiyami wal haji, dan tidak pula dilarang dia untuk menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram, wa ghairiha min sya'airid dini, dan yang lain-lainnya daripada syiar-syiar agama. Syaratnya harus dia mampu menunaikan semua itu. Fa in kana la yatamakkanu min dzalika, maka kalau dia tidak mempunyai kemungkinan untuk berbuat demikian, menampakkan terang-terangan keislamannya, dia tidak mampu untuk itu, lam tajuz al-iqamata liwujubil hijrati hinaidzin, tidak boleh dia tinggal di negara kafir itu, karena kalau sudah dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang haji, dilarang sebagainya, maka pada saat itu wajib atasnya untuk hijrah dari negara kafir itu kepada negara muslimin. Hinaidzin, yaitu waktu itu. Naam. Qala fil mughni safha 57 400, berkata al-imam Ibnu al-Qudama di dalam kitab al-mughni halaman ke-457 juz yang ke-8, fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrati, dalam pembicaraan tentang bagian-bagian golongan-golongan manusia dalam perkara hijrah. Ahaduha, yang pertama, antajiba alaihi wa huwa man yaqdiru alaihi wa la yumkinuhu idharu dinihi. Wa huwa man yaqdiru alaiha wala yumkinuhu idharu dinihi. Pertama adalah wajib menunaikan hijrah itu ialah mereka yang yaqdiru alaiha, mereka yang mampu untuk hijrah. Wala yumkinuhu idharu dinihi, dan tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk menampakkan agamanya, maka wajib dia hijrah. Wala tumkinuhu iqamatun wajibatu dinihi, dan juga termasuk golongan yang wajib hijrah ialah mereka yang tidak memungkinkan menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Wala tumkinuhu iqamatu wajibati dinihi. Tidak memungkinkan dia untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Ma'al maqami bainal kuffari. Bersamaan dia tinggal di negara-negara bersama orang-orang kafir. Maka berhubung tidak memungkinkan baginya menegakkan kewajiban-kewajiban agama, maka fahadha tajib alaihil hijrah. Orang yang demikian ini wajib atasnya hijrah. Ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mafhum al-ayah hadih? Hah? Faham? Ma fahim ta? Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu, yang dimatikan oleh para malaikat, dalam keadaan zalimi anfusihim, mendzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu tidak berhijrah. Qalu, maka mereka yang tidak hijrah ini menyatakan, maka para malaikat menyatakan kepada mereka yang akan mati dalam keadaan tidak menunaikan hijrah, fima kuntum, di mana kalian? Qalu, fima kuntum, di mana kalian? Mengapa kalian ada di sini? Qalu kunna mustadhafina fil ardi. Mereka orang-orang yang tidak hijrah itu mengatakan kami ini orang yang lemah di muka bumi. Qalu, para malaikat menjawab lagi, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas? Fatu hajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah padanya. Faulaika ma'wahum jahannamu, maka bagi mereka itu ma'wahum, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Wasa'at masira, sebagai tempat yang paling jelek, tempat kembali yang paling jelek. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'ada wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman-ancaman yang keras terhadap mereka yang tidak mau hijrah. Yadullu alal wujubi, ancaman yang keras terhadap mereka yang tidak mau hijrah itu yadullu, menunjukkan alal wujubi, menunjukkan kepada kewajiban hijrah itu. Sebab kalau enggak wajib, enggak mungkin mereka yang tidak melaksanakannya diancam demikian keras. Wali annal qiyama biwajibi dinihi, dan bahwasannya dan sungguhnya al-qiyamah, menunaikan kewajiban agamanya, biwajibi dinihi, Mereka yang berkewajiban menunaikan kewajiban agamanya, wajibun ala man qadir alaih, maka kewajiban itu dibebankan kepada siapa yang mampu menunaikannya. Wal hijratu min daruratil wajibi wa tatimmatihi, sedangkan hijrah itu adalah termasuk dari daruratul wajib, termasuk daripada kewajiban hijrah itu termasuk daripada daruratul wajib, kewajiban yang paling penting, watatimmatuh, dan termasuk daripada penyempurna kewajiban iman. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, dan apa yang tidak bisa sempurna kewajibannya itu kecuali dengannya, maka penyempurna kewajiban itu termasuk yang wajib pula. Kita wajib untuk membenci orang kafir. Kita wajib untuk menampakkan keislaman. Tetapi kewajiban tersebut tidak bisa kita jalankan kecuali dengan hijrah, pindah ke negara muslimin. Baru bisa wajib, apa? Baru bisa menunaikan kewajiban tersebut. Maka karena hijrah itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menunaikan kewajiban menyempurnakan agama, kewajiban al-bara', sikap antipati kepada kekafiran dan terhadap orang kafir, maka jadilah kewajiban hijrah itu sebagaimana kewajiban menjaga keimanan tersebut. Karena tanpa hijrah tidak bisa ditunaikan kewajiban agama itu. Akhirnya jadilah hijrah itu menjadi kewajiban yang sangat penting kaitannya dengan kewajiban iman dan kewajiban takwa. Alif ha itu singkatan dari intaha. Sampai di sini penukilan omongan Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka kalau orang yang tinggal di negara kafir itu mampu untuk menjaga keimanannya, mampu untuk menampakkan keislamannya, dan mampu untuk menunaikan agamanya dengan baik, baru boleh tinggal di negara kafir tersebut. Wa ba'da tamami hadaini syartainil asasiyaini, maka setelah sempurnanya penjelasan tentang dua syarat yang pokok ini, yaitu syarat syahadatain, syahadat penggalan pertama la ilaha illallah, menyatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Syahadat penggalan kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah jelas perkara dua asas yang penting ini, tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsamin, terbagilah hukum tinggal al-iqamah tinggal fi daril kufri, di negara kafir itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi beberapa bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama, mereka yang tinggal di negara kafir itu ayuqima lid-da'wati ilal islami wa targhibi fihi, menunaikan dakwah. Dia tinggal di negara kafir dalam rangka berdakwah kepada Islam dan membangkitkan kecintaan orang kepada Islam. At-targhib fihi, membangkitkan kecintaan orang kepada Islam. Fahadha nau'un minal jihadi, maka dakwah yang demikian ini adalah termasuk daripada jenis-jenis jihad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin itu dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian dan dengan lisan-lisan kalian. Maka ketika seorang tinggal di negara kafir, lisannya membantah segala kekafiran, lisannya menegakkan apa yang dirobohkan oleh kekafiran, yaitu menegakkan syahadatain, menegakkan tauhid, itu berarti jihad memerangi mereka. Ya. Fa ya fardu kifayatin ala man qad alaman qadira alaiha, maka tinggal di negara kafir untuk dalam rangka berdakwah kepada Islam itu adalah merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kewajiban yang bila dilakukan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Artinya gugur menjadi tidak wajib lagi. Fardu kifayatin ala man qadira alaiha, fardu kifayah atas mereka yang qadira mampu alaiha untuk menunaikannya, menunaikan dakwah itu. Bisyartin, dengan syarat, anta tahaqqaqa da'watu, bahwa dakwahnya itu bisa ditunaikan. Sebab kalau dia alasannya tinggal di negara kafir untuk dakwah namun dia tidak bisa dakwah, ya alasan itu gugur. Ya. Nah, jadi dengan syarat dakwahnya itu bisa di lakukan. Wala yujada man yamna'u minha aw manil minal istijabati ilaiha, manil istijabati ilaiha. Jadi dakwah itu harus bisa ditunaikan dan tidak didapati perkara yang melarang dia untuk berdakwah atau melarang orang yang menerima dakwah Islamiah itu untuk datang kepada Islam. Dengan syarat demikian, li'anna da'wata ilal islami min wajibatid dini, karena dakwah kepada Islam, menyeru orang kepada Islam adalah termasuk daripada kewajiban-kewajiban agama. Wa ya tariqatul mursalina, dan ia adalah jalan para rasul. Dakwah itu Waqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitabligi anhu, untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang agama Allah ini. Wa fi kulli zamanin wa makanin, menyampaikan agama Allah ini pada setiap waktu dan setiap tempat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Jadi bila di negara kafir itu dia tujuannya untuk dakwah, maka tentu ini termasuk jihad. Ya, karena sangat besar tantangannya. Dakwah di tengah-tengah kaum muslimin, di negara muslimin aja sangat besar tantangannya, apalagi dakwah di kalangan kufar. Ya, kalau dia dalam rangka dakwah seperti ini, maka itu jihad. Berarti amalan yang sangat utama, sangat mulia. Al-Qismuthani, bagian kedua daripada hukum orang yang tinggal di negara kafir. Dikatakan di sini, ayyuqimad lidirasati ahwalil kuffa ahwalil kafirina. Bila dia tinggal di negara kafir, ayyuqima, dia tujuannya untuk menunaikan dirasah, upaya meneliti, mempelajari ahwalil kafirin, keadaan orang-orang kafir, wa ta'arrufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah, dan mengenali mereka atas keadaan mereka yang rusak akidahnya. Wa butlani ta'abbudi, dan meneliti tentang di samping kerusakan akidah juga kerusakan ibadah. Wan hilalil akhlaqi, dan inhilal, terjadi kehancuran pada akhlak. Masya Allah. Nilai seorang itu pada tiga: akidah, ibadah, dan akhlak. Kalau tiga-tiganya rusak, bagaimana? Wa fawdawiyatis suluki, dan termasuk daripadanya yaitu untuk mengenali fawdawiyatis suluk, kacau balohnya ibadah. Untuk apa mempelajari berbagai kekacauan-kekacauan ini tadi? Liyuhadziran nasa minal ightirari bihim, untuk memperingatkan kaum muslimin untuk jangan tertipu dengan penampilan-penampilan mereka. Sebab mereka di negerinya mempunyai kerusakan demikian. Nah, bisa menerangkan. Dan meneliti kerusakan orang kafir itu juga ditujukan di samping untuk memperingatkan manusia dari bahaya kekafiran itu adalah dalam rangka wayubayyinu lil mu'jibina bihim haqiqata halihim, untuk menerangkan kepada al mu'jibin, kepada orang-orang yang kagum bihim dengan mereka, hakikat keadaan mereka. Untuk itu, tinggal di negara kafir untuk dalam rangka membuat penelitian tentang kehancuran dan kebejatan orang-orang kafir itu. Pada akidah mereka, akhlak mereka dan ibadah mereka. Wa hadhihi al-iqamatu naw'un minal jihadi aidha. Tinggal di negara kafir dengan tujuan demikian itu termasuk daripada jihad pula. Berarti termasuk daripada satu misi keutamaan pula. Lima yatarattaba 'alaiha minat tahdhiri minal kufri wa ahlihi. Karena dengan seorang tinggal di negara kafir dalam rangka meneliti kebejatan kehancuran mereka itu adalah dalam rangka yatarattaba 'alaihi dalam perkara yang akan menimbulkan atasnya kemampuan untuk mentahdir, memperingatkan kaum muslimin minal kufri wa ahli, memperingatkan kaum muslimin dari kekafiran dan dari orang kafir. Karena lengkap bahannya, dia sendiri langsung datang ke negeri kafir itu, sehingga dia bisa memberi peringatan kepada kaum muslimin betapa hancurnya negerinya orang kafir dan betapa hancurnya kehidupan orang-orang kafir itu. Al-mutadhamminu lit-targhibi fil islami wa hadiye, yang juga bila mampu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kafir, kekafiran dan dari bahaya orang-orang kafir, itu bisa mengandungi targhib, mengandungi seruan atau membangkitkan semangat kaum muslimin fil islami wa hadiye, dalam memeluk Islam dan dalam mencapai petunjuk Islam. Lianna fasadal kufri, karena kerusakan kekafiran itu dalilun ala solahil Islam, sekaligus akan menjadi dalil tentang betapa benarnya Islam. Sebab di dunia ini hanya ada dua, kafir atau muslim. Gak ada antara kafir dan muslim. Bila seorang mampu membongkar kebejatan orang kafir dan negaranya, negara kafir itu, maka sungguh ini akan menjadi dalil betapa lawan dari kekafiran itu, yaitu apa? Islam. Betapa Islam itu adalah sebagai sesuatu yang paling bagus dan paling baik. Kama qila, sebagaimana hal ini dikatakan, wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u, dan dengan mengerti kepada lawannya, lawan daripada kekafiran, segala sesuatu itu akan nampak. Dengan kita mengerti lawan daripada Islam, itu akan nampak betapa agungnya Islam. Ketika kita mengerti tentang lawan daripada Islam, ketika kita mengerti tentang lawan daripada tauhid, maka di situ kita akan melihat betapa agungnya tauhid itu. Ya. Maka mempelajari kebejatan orang-orang kafir dan kehidupan orang-orang kafir di negara kafir itu adalah dalam rangka untuk kita mengerti betapa indahnya Islam. Kita akan bersyukur dengan keindahan Islam. Maka dari itu, kalau tinggal di negara kafir, di negara kafir dalam rangka untuk mengerti kebejatan mereka, dalam rangka untuk menerangkan kepada kaum muslimin dan memperingatkan kepada kaum muslimin dari bahaya kebejatan mereka, tentu yang demikian adalah sesuatu amalan yang agung, yaitu dikatakan sebagai termasuk dari jihad. Ya, wadih hadha. Hah? Kemudian lakinna la budda min syartin ayyatahaqqaqa muraduhu biduni mafsadatin a'dhamu minhu. Akan tetapi la budda, tidak boleh tidak, min syartin, dari syarat untuk bolehnya tinggal di negara kafir dengan tujuan seperti tadi, harus dengan syarat ayyatahaqqaqa muraduhu, bisa diperhitungkan untuk bisa terlaksana tujuan dia itu. Biduni mafsadatin a'dhamu minhu, dengan tanpa beresiko dengan kerusakan yang lebih besar daripada itu. Jangan sampai tujuannya untuk mempelajari orang-orang kafir akhirnya menjadi kagum terhadap orang kafir, maka ini berarti mafsadah, kerusakan yang lebih besar daripadanya. Dengan syarat tidak boleh ada unsur yang demikian. Fa'ilam yatahakkok muraduhu, maka apabila tujuannya tadi tidak terrealisir, bi'anna bi'an muni'a min nashri ma'hum alaihi, yaitu ketika dia dilarang untuk menyebarkan apa-apa keadaan orang-orang kafir itu, dan ketika dia dilarang untuk mentahdir, untuk memperingatkan kaum muslimin dari kekafiran itu, kalau ternyata hasilnya itu demikian, fala fa'idata min iqamatih, berarti tidak ada gunanya lagi untuk tinggal di negara kafir itu. Kalau ternyata setelah dapat pengetahuan tentang kehidupan orang kafir di negara kafir itu, ternyata dia dilarang untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan apa yang dia dapat itu, dan menghadapi larangan dia lemah, kemudian dia tidak mampu lagi untuk menghadapi larangan itu. Kalau demikian perhitungannya, maka berarti tidak ada gunanya tinggal di negara kafir itu. Ya, sebab kalau dia sudah dapat bahan, tidak boleh oleh pemerintah, umpamanya oleh penguasa atau oleh keluarga, untuk menyampaikan isi kesimpulan penelitian dia itu. Wa in tahaqqaqa muraduhu, dan kalau bisa terrealisir, terlaksana tujuannya, tetapi ma'amafsadatin a'dhamu, tetapi dengan risiko terjatuh kepada kerusakan yang lebih besar, mithlu ayuqabilu fi'lahu, seperti umpamanya dia mengimbali perbuatannya itu bisa bil islami wa rasuli wa rasulil islami wa aimmatil islami. Dia tidak mungkin mendapatkan informasi tentang kerusakan orang kafir itu umpamanya kecuali dengan mencerca Islam dan mencerca Rasulnya dan mencerca para imam-imam kaum muslimin. Ya, jadi kalau syaratnya untuk mendapatkan informasi tentang kebejatan orang kafir itu dengan cara yang demikian, yaitu dengan cara mencaci maki Allah dan Rasulnya dan selanjutnya, maka wajabal kafu, harus ditahan. Liqaulihi, ya harus ditahan. Nah, dari mencerca itu. Loh, tapi nanti enggak dapat informasi. Ya biar. Sebab tidak boleh dengan alasan mencari informasi terus mencaci maki Allah dan Rasulnya. Ya. Dengan tujuan oh kita mencaci maki Allah dan Rasulnya supaya orang-orang kafir itu merasa aman untuk menyampaikan informasi dia kepada kita. Nah, ini berarti apa? Dia terjatuh kepada perbuatan yang lebih jahat dari kekafiran itu. Ya. Padahal yang akan dia teliti tentang kekafiran itu. Tetapi kemudian dia gugurkan keimanannya dengan mencaci maki Allah dan Rasulnya, walaupun dengan tujuan untuk demi kamuflase umpamanya, untuk demi menipu mereka supaya bisa dengan aman menyampaikan informasi kepada kami. Walaupun dengan tujuan demikian, maka harus ditahan, tidak boleh orang itu berbuat seperti itu. Liqaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kalian mencerca orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sehingga akhirnya mereka yang berdoa pada selain Allah itu karena kalian cerca Tuhannya, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, akibatnya mereka mencerca Allah dengan durhaka tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami hiaskan bagi setiap amalan mereka itu. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, sehingga Allah memberitahu mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan di dunia, yaitu di hari mahsyar, pemberitaan Allah itu. Engkau telah berbuat ini, engkau telah berbuat itu. Kalau mulut menolak, undak, ya Allah saya tidak pernah berbuat itu. Nah, saksinya, bumi bisa menjadi saksi. Ya, ya Allah, di atas punggungku dia berbuat durhaka padamu. Anggota tubuhnya juga menjadi saksi terhadap dia. Ya, ya Allah, kami dipakai untuk durhaka kepadamu. Ya. Allah memberitahukan tentang apa yang mereka kerjakan. Maka di sini jelas Allah melarang kita melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain, orang kafir itu mencaci maki Allah. Dilarang kita melakukan perbuatan yang menyebabkan orang kafir itu membalas perbuatan kita dengan mencaci maki Allah. Itu kan berarti mencaci maki Allah secara tidak langsung, ya. Memancing kemarahan orang kafir untuk kemudian mencaci maki Allah. Membangkitkan atau melakukan tindakan mencaci maki Allah secara tidak langsung aja tidak boleh, apalagi yang dilakukan dengan langsung lebih tidak boleh lagi. Walaupun dengan alasan untuk mencari informasi, walaupun dengan alasan untuk menipu mereka. Jadi mencaci maki Allah itu lebih jahat daripada kekafiran itu sendiri. Lah kalau kamu mau memerangi kekafiran dengan mencaci maki Allah, berarti kamu apa? Memerangi, hendak memerangi kekafiran, tetapi terjatuh pada kekafiran yang lebih dahsyat lagi. Itu namanya sial. Contohnya kata Syekh, wa yushbihu hadha, yang semisal ini ialah ayyuqima fi biladil kufri, bila seorang tinggal di negara kafir. Bila seseorang tinggal di negara kafir, liyakuna ainan lil muslimin, untuk jadi mata-mata bagi kaum muslimin. Liya'rifa ma yudabbiruna lil muslimina minal makayidi, agar dia mengerti apa yang yudabbiruhu, apa yang mereka rencanakan lil muslimin, terhadap kaum muslimin, minal makaid, dari berbagai tipu daya. Jadi untuk menjadi, untuk melakukan pekerjaan spionase, memata-matai, mencari informasi orang, dari orang kafir. Kama arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman ilal musyrikina, sebagaimana Nabi mengutus Hudzaifah bin al-Yaman, Rasulullah mengutus Hudzaifah ke kalangan musyrikin fi ghazwati Khandaq, dalam perang Khandaq, liya'rifa khabarahum, untuk Rasulullah supaya tahu tentang berita mereka, berita orang kafir itu. Jadi Hudzaifah disusupkan di dalam, tinggal bersama kaum musyrikin di Mekah, di waktu itu masih menjadi Darul Kufur. Ya, tinggal di Darul Kufur, tinggal bersama orang-orang musyrikin. Tujuannya adalah untuk spionase, melakukan gerakan mata-mata, untuk memata-matai orang kafir. Maka Hudzaifah menjalankan itu tanpa harus mencerca Allah dan Rasulnya. Ya, tetap bisa tinggal bersama mereka dan mengorek informasi dari mereka. Al-Qismu Thalithu, bagian yang ketiga. Jenis orang tinggal di negara kafir. Yang pertama tadi untuk kepentingan apa? Dakwah, ya. Ini jihad. Yang kedua untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan mempelajari kebejatan orang kafir itu dan agamanya dan kehidupan mereka. Yang ketiga, yang kedua ini juga merupakan perbuatan baik, jihad. Yang ketiga sekarang, ayuqima lihajati daulatil muslimati. Dia tinggal di negara kafir adalah untuk menunaikan keperluan bagi negara muslimin. Wa tanzimi ilaqatiha ma'a daulatil kufri, dan mengatur hubungan dengan negara kafir itu. Kamuwadhafil safarat, seperti para pegawai kedutaan-kedutaan muslimin tinggal di negara kafir. Ya. Fa hukmuha hukmu ma aqama min ajlihi. Maka hukumnya ialah sesuai dengan hukum keperluan dia tinggal di negara kafir itu. Fal mulhaqu tsaqafi madzalan, contohnya al mulhaqu tsaqafi, atase bidang budaya. At-tsaqafi kebudayaan. Mulhaq itu atase. Atase kedutaan, kepala bidang begitu. Kepala departemen kalau di pemerintah pusat, kalau di pemerintahan kedutaan presidennya itu adalah duta besar, gubernurnya konsul namanya, konsulat jenderal, untuk ditempatkan di kota-kota besar di negara kafir itu. Ya, pimpinannya tertinggi ialah duta besar, gubernurnya konsulat jenderal, kemudian tingkatan menteri-menterinya untuk membantu duta besar itu ada atase-atase, atase agama itu untuk menteri agamanya, mulhaquddini, atase agama. Ada atase budaya, mulhaquddzaqafi. Ini tingkatannya menteri kalau di pemerintahan pusat. Iya. Maka fal mulhaqu tsaqafi madzalan, atase kebudayaan contohnya. Yuqimu liyar'a syu'unat talabati. Dia menunaikan tugas liyar'a untuk memelihara syu'unat talabah, keperluan-keperluan para pelajar yang belajar di negara kafir itu. Wa yuraqibuhum, dan untuk mengawasi, mengontrol mereka. Wa yahmiluhum alal tizami dinil islami wa akhlaqihi wa adabihi, dan atasi kebudayaan ini adalah tugasnya di samping mengawasi pelajar juga mendorong, yahmiluhum, mendorong para pelajar itu untuk iltizam, untuk berpegang teguh dengan agama Islam dan akhlaknya dan adab-adab sopan santunnya. Fayahsulu bi iqamatihi maslahatan kabiratan, maka terjadilah dengan sebab dia tinggal di negara kafir itu kemaslahatan yang besar. Wayan dari ubiha syarrun kabir, dan yan dari terhindar dengannya syarrun kabir, kejahatan yang besar. Maka tentunya hukumnya juga jihad bila dalam rangka demikian. Jadi yang ketiga ini tinggal untuk ditinggal di negara kafir untuk keperluan negara. negara muslimin. Tentunya kalau untuk keperluan negara muslimin, ya berarti untuk keperluan kaum muslimin secara keseluruhan, ya. Al-Qismur Rabi'u, bagian yang keempat. Ayuqima li hajatin khasatin, dia tinggal di negara kafir untuk hajah keperluan yang khasah, yang khusus, mubahah, yang dibolehkan oleh agama. Keperluan khususnya itu katijarati, seperti untuk berdagang. Ya. Abu Bakar As-Siddiq berdagang ke negeri Syam. Ya. Waktu itu negeri Syam masih sebagai negara kafir. Maka itu perkara boleh. Wal ilaj, atau contohnya untuk berobat di negara kafir. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, maka dibolehkan tinggal di negara kafir itu dengan jenis yang ini, ialah dengan kadar keperluannya. Kalau sudah keperluannya selesai, segera dia pulang ke negara muslimin. Waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullah, dan sungguh telah ditegaskan oleh para ahlul ilmi, para ulama rahimahullah, ulama ahli hadis. Mereka para ulama menyatakan ala jawazi dukhuli biladil kuffari, boleh masuk ke negara kafir litijarati, untuk keperluan dagang. Wa atharu dzalika an ba'dhi sahabati radhiyallahu anhum, dan mereka membawakan riwayat tentang pernyataan bolehnya ke negara kafir untuk keperluan dagang ini adalah diambil dari sebagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Seperti tadi contohnya Abu Bakar As-Siddiq ke negeri kafir. Ya, berdagang ke negeri kafir. Contohnya juga mada Rasulullah mengirim duta-duta beliau membawa surat beliau ke negara-negara kafir. Iya. Itu menunjukkan bolehnya masuk ke negara kafir untuk keperluan-keperluan yang demikian. Apakah perdagangan atau keperluan-keperluan negara. Al-Qismul Khamisu, bagian yang kelima. Ayyakuma liddirasati, tinggal di negara kafir untuk belajar, untuk sekolah. Waya min jinsi maqablaha, dan ini termasuk daripada jenis pengertian tinggal di negara kafir seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu iqamatun lihajatin, tinggal di negara kafir untuk keperluan. Lakinnaha akhtara minha wa ashadda fatikan bidinil muqimi wa akhlaqi. Akan tetapi tinggal untuk tujuan belajar di negara kafir itu akhtara, lebih bahaya minha, daripada tinggal di negara kafir untuk keperluan-keperluan perdagangan. Keperluan belajar sekolah di negara kafir lebih berbahaya daripada berdagang ke negeri kafir. Paham ini ya? Lebih berbahaya. Karena apa? Yang diserang pikiran dan pola pikir, pemahaman, manhaj. Maka dikatakan wa asyaddu fatika fatakan, dan lebih dahsyat lagi fatakan kerusakannya terhadap dinil muqim wa akhlaqih, terhadap agamanya orang yang tinggal di situ dengan tujuan sekolah ini tadi, dan menghancurkan akhlaknya pula. Fa inna at-taliba yash'uru, bidunuwi martabatihi wa uluwi martabati muallimihi. Karena seorang mahasiswa atau seorang pelajar mau tidak mau merasa dunuwi martabati, rendahnya kedudukan dia di hadapan tingginya kedudukan gurunya. Ini bahaya. Kalau ternyata gurunya adalah orang kafir, ya, fayahsulu min dzalika ta'dhimuhum, maka sehingga akibatnya dengan kondisi demikian terjadilah sikap ta'dhim, mengagungkan si kafir ini. Wal iqtina'i bi ara'ihim, dan meyakini pikiran-pikiran si kafir ini. Wa afkarihim, dan meyakini kebenaran pola pikir si kafir ini. Nah, pemikiran-pemikiran si kafir ini. Wa sulukihim, dan meyakini benarnya cara suluk peribadatan si kafir ini. Fayuqalliduhum, akibatnya si muslim yang kedudukannya sebagai pelajar atau mahasiswa itu akhirnya membebek kepada kafir-kafir itu dalam berpakaian, di dalam berakhlak, dan di dalam berbagai aspek kehidupan. Illa man sya'allahu asamatuhu wahum qalil, illa ma sya'allahu ismatahu wahum qalil, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan perlindungannya. Wahum qalil, dan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu sedikit. Thumma inna taliba, kemudian juga si pelajar ini, yash'uru bihajatihi ila muallimihi, dia akan merasa dengan keperluannya kepada ilmu itu, dia akan merasa perlu kepada gurunya. Fayu'zi dhalika ila tawaddudi ilaih, sehingga akan berakibat sikap keperluan kepada gurunya itu akan mengakibatkan at-tawaddud ilaih, berkasih sayang dengan si guru itu. Wa mudahanatuhu, dan merendahkan diri di hadapan si guru itu. Fima huwa alaihi minal inhirafi wadh-dhalal, walaupun si guru ini mempunyai inhiraf, penyimpangan dan kesesatan. Akibatnya demikian. Wattalibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala'un, dan si pelajar dalam kedudukan sebagai orang yang belajar kepada si guru itu, dia mempunyai zumala, mempunyai teman-teman. Yattakhidhu minhum asdiqa'a, yang akibatnya dia menjadikan dari orang-orang kafir itu asdiqa', teman dekat. Yuhibbuhum wa yatawallahum, sehingga mencintai mereka dan bersetia dengan mereka, wayaktasibu minhum, dan mengambil untung dari mereka orang-orang kafir itu. Wa min ajalli khatari hadzal qismi, maka karena bahayanya bagian kelima ini, yaitu tinggal di negara kafir untuk menjadi pelajar, wajabat tahaffudha fihi aktsara mimma qablahu, maka wajib atas pelajar di negara kafir itu untuk at-tahaffudha fihi, untuk memelihara dirinya, aktsara mimma qablahu, lebih banyak lagi dari golongan yang keempat itu tadi. Fayushtaratu fihi, maka disyaratkan dalam perkara bolehnya seorang menjadi pelajar di negara kafir, disyaratkan padanya bil idhafati ila syartainil asasiyaini, bil idhafat, dengan disandarkan, ditambahkan pula dengan dua syarat yang asasi tadi. Dua syarat yang asasi tadi apa? Yaitu tinggal di negara kafir dalam rangka berdakwah. Dua syarat tersebut apa? Yaitu aman terjaga, terjamin keamanan agamanya dari bahaya kufur dengan adanya ilmu dan iman. Terus yang kedua apa? Mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islamnya, ya. Maka disyaratkan untuk itu ditambah lagi dengan syarat-syarat lain di samping dua itu tadi. Jadi bil idhafa ila syartainil asasiyain, dengan ditambahkan kepada dua syarat ini ada lagi syurut, syarat-syarat lain bagi golongan yang keberapa tadi? Kelima, yang tinggal di negara kafir itu, bagi pelajar. Asyartul awal, syarat tambahan di samping dua syarat tadi, ayyakuna talibu ala mustawa kabirin minan nuduji al-aqli, bahwa pelajar itu ialah telah mencapai mustawa, tingkatan kabir, orang dewasa, yaitu kematangan berpikir, an-nudu, minan nudujil akli, kematangan berpikir, dia sudah dewasa. Alladhi yumayyizu bihi bainan nafi' wadhar, yang karena dewasa mampu membedakan dengannya apa yang bermanfaat dan apa yang bermadharat. Wa yanduru bihi ilal mustaqbalil ba'id, dan mampu melihat dengan kematangan akal itu kepada al mustaqbalil ba'id, masa depan yang jauh. Harus demikian. Di samping dua syarat tadi, di samping dia punya ilmu agama dan punya keimanan yang kuat, kemudian mempunyai kemampuan untuk menampakkan syiar-syiar agamanya, ditambahkan kepada dua syarat ini ialah yang apa, kemampuan bila yang bersangkutan mempunyai akal yang matang. Akal yang matang itu tandanya apa? Kedewasaan itu tandanya apa? Mampu membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Mau berbuat dan mau berkata itu berpikir dulu, ini manfaat atau mudarat. Itu namanya orang dewasa. Tapi kalau dia berbuat sejadi-jadinya, tidak ada pertimbangan apa-apa, berkata seenaknya, itu namanya orang yang masih kanak-kanak, belum dewasa. Jadi yang dewasa itu ialah mampu untuk mempertimbangkan mana manfaat dan mana mudarat, dan mampu untuk mempertimbangkan segala tindakan yang akan dia lakukan dikaitkan dengan masa depan yang jauh. Itu namanya orang yang akalnya sudah dewasa, sudah matang. Fa amma ba'atsul ahdathi sigharus sinni. Adapun mengutus orang anak-anak muda yang masih belum dewasa akalnya masih kecil, wa dzawil uqulis saghira, dan akalnya masih kecil, bahwa khatarun azim, belum dewasa sudah diutus ke negara kafir untuk belajar, maka ini adalah bahaya yang besar, ala dinihim, terhadap agama mereka, wa khuluqihim, dan bahaya terhadap akhlak mereka, wa sulukihim, dan bahaya terhadap apa, suluk amal ibadah mereka. Thumma huwa khatarun ala ummatihim. Kemudian juga orang ini, pelajar yang masih muda ini di negara kafir ini akan bisa menjadi bahaya ala ummatihim, terhadap umat mereka. Allati sayarji'una ilaiha, umat yang dia, si anak muda ini akan kembali ke sana bila selesai belajar. Wa yanfuthuna fiha minas sumumi, dan tentu kalau dia kembali ke negara asalnya, ke negara muslimin, setelah belajar itu dikhawatirkan akan yanfuthuna fiha, menebarkan di umat itu berbagai racun-racun, sumum, racun-racun pikiran. Allati nahaluha min ulaikal kuffari, yang nahaluha mereka ambilkan dari sumbernya, sumber racun, yaitu negara-negara kafir itu. Kama syahida wa yushhadu bihi wa yashhidu bihi alwaqi'u, sebagaimana yang telah disaksikan dan dipersaksikan oleh kenyataan. Kalau masih muda, belum dewasa, sudah dikirim ke negara kafir, maka sungguh ini kenyataan kita dapati, di mana anak-anak yang masih muda itu hancur agamanya karena itu. Fa inna katsiran min ulaikum al-mab'utsina, karena banyak dari pelajar-pelajar yang diutus ke negara kafir itu, raja'u bi ghairi ma dhahabu bihi, mereka pulang tidak seperti ketika mereka berangkat. Berangkatnya dalam keadaan semangat ibadah, berangkatnya dalam keadaan semangat untuk ngaji, semangat baca Quran, semangat zikir, pulangnya tarikina sholah, orang yang meninggalkan sholat, tidak kenal lagi Al-Quran, tidak kenal lagi akhlak, Raja'u munharifina fi diyanatihim. Mereka pulang dalam keadaan sudah menyimpang dari agama mereka. Wa akhlaqihim, menyimpang pula dari akhlak mereka. Wa sulukihim, menyimpang pula dari suluk, yaitu adab sopan santun mereka. Wa hasala alaihim wa ala mujtama'ihim minad darari fi hadhil umuri. Sehingga terjadilah atas anak-anak muda itu, dan terjadi pula atas mujtama'ihim, terhadap masyarakat sosial yang menjadi lingkungan anak-anak muda itu, ad-darar, terjadi malapetaka fi hadhil umur, dalam berbagai perkara ini, yaitu dalam perkara akhlak, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara suluk, dalam perkara din, ya. Karena anak muda ini akan menebarkan racun-racun dalam berbagai perkara tersebut. Ma huwa ma'lumun musyahad, yang hal ini sudah diketahui dan disaksikan. Tahun 1973, seorang anak muda baru lulus dari IAIN Surabaya bernama DRS Nur Khalis Majid, yang asalnya adalah seorang yang mempunyai semangat perjuangan yang gigih, dikirim ke Chicago untuk katanya belajar apa, Islamic Studies, belajar tentang penelitian tentang Islam dari Chicago, Amerika Serikat. Dalam tempo 10 tahun setelah itu, tahun 1983, pulanglah Nur Khalis Majid dengan gelar doktor, Dr. Nur Khalis Majid, pulang ke Indonesia, sudah membuat geger kaum muslimin dengan idenya sekularisasi umat Islam. Dengan idenya menyatakan umat Islam harus membuang pikiran-pikiran perpaduan antara politik dengan agama. Agama harus bersih, steril dari politik. Idenya terkenal dengan Islam yes, politik Islam no, katanya. Nah, contoh yang demikian musyahad bisa dilihat. Dan ternyata setelah tahun 83 baru lulus dari Chicago itu, tambah lagi setelah itu muncul pikiran baru lagi, pikiran-pikiran kufur dari Nur Khalis Majid ini, sampai kemudian muncul pikiran bahwa Islam itu harus dikoreksi kembali untuk supaya cocok dengan kekinian dan kedisinian, katanya. Terus bergulir sampai sekarang, sekarang dalam keadaan sakaratil maut di Singapura. Hah? Begitu musyahad kita saksikan. Nah, tahun 86, DRS Ulil Absar yang baru lulus dari IAIN Ciputat diberangkatkan ke Chicago belajar Islam dari orang kafir. Maka pulang kembali ke Indonesia. Setelah itu kurang lebih 6 tahun setelah itu, tahun 92 pulang ke Indonesia, sudah membawa pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran kufur. Ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Ha, yang di Bandung itu tokoh siapa itu, yang di ITB itu? Hah? Lala insinyur siapa itu? Insinyur Bahlul ada siapa? Yang pernah menggegerkan Indonesia dengan revolusi jilbab dari Salman ITB. Siapa itu? Lupa. Akhirnya karena suka dinilai membuat kegegeran-kegegeran itu, Imaduddin Abdurrahman, terkenal Bang Imad. Wah, gigihnya perjuangan, jilbab, jilbab, terus dikirim ke Chicago, plung. Nah, tahun 86, 5 tahun di sana, pulang dari Chicago, bukan lagi Insinyur Imaduddin, tetapi Dr. Imaduddin Abdurrahman. Pulang, mulailah dia menghantam kaum muslimin dengan menyatakan Al-Quran itu makhluk. Pertama kali turun sudah kayak gitu omongannya. Omongan kufur. Padahal ketika berangkat mempunyai semangat demikian gigihnya untuk Islam. Al-Mushahad. Semuanya disaksikan dalam pengalaman kehidupan ini. Hah? Allah musta'an. Ya. Nah. Maka kalau orang-orang yang dikirim itu ialah sedemikian akalnya kecil dan tidak dewasa, tidak matang dalam pikiran Islamnya, lemah ilmunya, lemah imannya, lemah mentalnya di dalam menampilkan isyhadu bi anni muslimi minal muslimin, saksikan ini saya orang muslim, lemah dari sisi itu. Hah? Lemah dari dua sisi ini, ditambah lagi lemah akalnya, ditambah lagi lemah pergaulannya. Maka ditelan oleh kekafiran, oleh lingkungan kehidupan kufur di negara kafir itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mana tadi? Wa ma mithlu ba'thi haula'i, dan tidaklah permisalan pengiriman anak-anak muda yang demikian rendah kemampuannya itu di ke negara-negara kafir, illa ka mithli taqdimin ni'aji lil kilabid dhariyah. Permisalan yang tepat dalam hal ini ialah taqdimin ni'aj. Kambing. Ni'aj itu kambing. Na'jah, kambing. Ni'aj jamak dari na'jah, kambing. Disuguhkan, takdim disuguhkan kepada al-kilabid dhariyah, anjing galak. Apa? Serigala ya. Jadi menyuguhkan kambing muda lagi ke hadapan serigala. Ya langsung diterkam kan. Mengirim anak-anak muda seperti itu ke negara-negara kafir untuk dengan alasan mau belajar atau meningkatkan wawasan atau berbagai alasan yang semisal itu, kurang lebih seperti itu keadaannya. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Ayyakuna inda talibi min ilmi syariati, bahwa si pelajar yang dikirim belajar ke negara kafir itu harus mempunyai ilmu syariah. Ma yatamakkana bihi minat tamyizi bainal haqqi wal batil. Dengan ilmu syariah itu memungkinkan dia, yatamakkan bihi, memungkinkan dia dengan ilmu itu untuk tamyiz, membedakan bainal haqqi wal batil, antara al-haq dari al-batil. Wa muqara'atil batili bil haqqi, dan membantah kebatilan dengan al-haq. Muqara'ah itu secara letterlek artinya apa? Menggedor kebatilan dengan al-haq. Menggedor, menggebrak kebatilan dengan al-haq. Li'alla yankhadi'a, agar dia dengan kemampuan ilmu yang demikian jangan sampai yankhadi' tertipu, bima hum 'alaihi minal batili, dengan kebatilan yang ada pada si kafir-kafir ini, dengan kebatilan yang ada pada masyarakat-masyarakat yang ada di negara kafir itu. Fayadunnuhu haqqan, sebab kalau tertipu akhirnya menyangkanya sebagai kebenaran sebagai kebenaran. Au yaltabisa alaih, atau tersamar atasnya. Au yu'jiza an daf'ihi, atau tidak mampu untuk menolaknya, menolak, membantah kebatilan itu. Fayabqa hayrana, sehingga dia menjadilah bingung. Au yattabi'al batila, bahkan mengikuti kebatilan itu. Ya, itu bahayanya. Kalau orang yang ke negara kafir itu dalam keadaan kosong dari ilmu syariah atau lemah dalam bidang ilmu syariah. Wa fi du'a al-ma'thuri, disebutkan dalam doa yang diriwayatkan ialah Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'a wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba wa la taj'alhu multabisan 'alayha fa adillu. Ya Allah, arinil haqqa haqqa, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu sebagai kebenaran. Warzuqni ittiba'ah, dan anugerahilah aku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinil batila batila, dan tunjukkanlah kepadaku bahwa kebatilan itu adalah sebagai kebatilan. Warzuqni ijtinabah, dan beri anugerahilah aku untuk kekuatan menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan 'alayya, dan janganlah engkau jadikan perkara kebenaran itu dan kebatilan itu multabisan 'alayya, tersamar atasku. Fa'adilla, sehingga aku menjadi sesat. begitu. Doa ini menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam takut untuk tersamar dari kebenaran dan kebatilan itu. Tersamar dalam menilai al-haq wal batil ini sangat bahaya. Ya? Itu orang yang tersamar dalam perkara al-haq wal batil itu akan lemah mentalnya. Serba ragu-ragu, serba bimbang, akibatnya sesat karenanya. Ragu-ragu memilih teman dan memilih lawan, siapa lawannya, siapa kawannya, akhirnya memilih teman para serigala. Dan dia akhirnya dimakan habis oleh para serigala itu. Akibat mental yang lemah. Mengapa mental itu menjadi lemah? Karena ragu-ragu atau tersamar di dalam menilai al-haq wal batil, di dalam menilai as-sunnah wal bid'ah, di dalam menilai al-tauhid wal wasyirik, di dalam menilai al-halal wal haram. Bahaya sekali. Karena itu Rasulullah sering berdoa dengan doa ini dalam setiap kesempatan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ilahuna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.